kabulkan doa permintaan mereka dan mereka anggap itu karomah bagi mereka, maka itu merupakan mughalathah, jawaban yang dibuat-buat saja. Li'annal karamata syai'un min indillah yukrimu biha awliya'ah. Karena namanya karamah itu dari Allah, yang memang Allah muliakan dengannya para walinya. La qasdalahum fihi wala tahaddi. Tidak ada kesengajaan dari para wali itu, tidak sengaja, tidak bisa dengan sengaja mengeluarkan yang mereka katakan karomah itu, dan tidak bisa pula mereka menantang orang dengan kemampuan karomahnya atau mengancam, misalnya kalau kamu tidak mau beriman nanti ini berasmu saya rubah jadi pasir, misalnya. Gak bisa. Atau dia ingin nunjukkan kebenarannya, kalau ini adalah dari Allah, maka dia sulap apa misalnya batu jadi telur atau semisal itu, gak mungkin. Wala kudrata lahum, wala kudrata wala ilm. Mereka gak kuasa untuk melakukan semua itu. Tidak, bukan tidak dengan kekuasaan mereka. Layaknya kalau itu dalam kekuasaan, ya kapanpun, dimanapun dia mau lakukan, dia lakukan kalau itu kekuasaan dia. Dia misalnya, kalau itu dalam kekuasaannya makan misalnya. Ya kapanpun dia mau makan, di mana dia tinggal makan. Nah, tapi karomah nggak bisa. Dia mau keluarkan sekarang karomahnya di tempat mana. Nggak bisa. Bahkan mereka pun nggak tahu. Artinya tidak menyadari kalau sedang terjadi pada dirinya karomah. Kama fi kisati Maryam ibnati Imran. Seperti kisah Maryam, tiba-tiba saja makanan itu datang padanya, tidak tahu dari mana. Bukan kemudian dia datangkan, makanan datanglah. Nah, wa Usaid ibn Hudair, begitu pula dalam kisah Usaid bin Hudair ketika beliau baca Quran, kudanya di belakang teriak-teriak, ngelonjak-ngelonjak. Ya, dia nggak tahu kenapa itu terjadi, ada apa. Hasil karena kemudian beliau datangi, ada sekelibat cahaya, kemudian dengan cepatnya lari ke atas. Kemudian beliau kabarkan ke Rasulullah kalau itu adalah Jibril alaihi salam. Beliau dalam keadaan nggak tahu. Wa Abu Muslim Al-Khawlani, begitu pula Abu Muslim Al-Khawlani yang dibakar dan tetap hidup. Nah, maka semua itu menjelaskan kepada kita kalau karomah sesuatu dari Allah, memang Allah muliakan hambanya, para walinya. Tapi itu tanpa kesengajaan, mereka bahkan tidak tahu, di luar kekuasaannya, dan tidak bisa menantang orang dengannya. Qala wa amma qawluhum fayustaghathu bihim fisyada'id. Adapun pernyataan mereka bahwa orang-orang mati ini dimintai pertolongan kala mereka menghadapi masalah sulit, masalah berat, fahadha aqbah mimma qablahu wa abda. Oke, ini lebih jelek lagi dari sebelumnya dan lebih bid'ah. Limusadamatihi qawlahu jalla dzikruhu. Karena ini bertentangan dengan firman Allah. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah. Dalam An-Naml, siapakah yang mampu mengabulkan doa orang yang dalam keadaan terpepet, sangat butuh bantuan ketika berdoa padanya, dan dia mengangkat kejelekan itu darinya dan menjadikan kalian silih berganti di muka bumi ini, adakah sesembahan lain selain Allah? Artinya, mutor orang yang menghadapi syada'id. Perkara sulit. Ketika orang itu sudah mentok, tidak ada lagi daya, upaya, dan usaha yang bisa dia perbuat untuk keluar dari keterpurukan ini. Hanya satu harapan dia, hanya satu tujuan dia, doa pada Allah. Di saat itu siapa yang bisa kabulkan selain Allah? Ini ayat. Mereka justru meyakini fisyada'id, orang-orang mati ini mampu menjawab dan mengabulkan doa penyembahnya. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarru'an wa khufiyah la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Katakan ke mereka, siapa yang menyelamatkan kalian dari kegelapan bar wal bahr? Kalian doa dengan penuh harap kepada Allah. Kalian katakan, kalau Allah selamatkan kami dari ini, kesulitan ini, genting kondisi, sungguh kami akan bersyukur padanya. Allah yang selamatkan kalian dari semua itu dan dari setiap problem yang kalian hadapi. Tapi kemudian kalian kembali syirik setelah diselamatkannya. Ayat-ayat jelas menunjukkan Allah yang, dan hanya Allah yang mampu dan berkuasa mengentaskan, menyelamatkan hambanya dari syada'id, dari keadaan gawat, darurat, genting yang sangat. Bukan selain Allah, tapi mereka malah yakini itu pada orang-orang yang telah mati. Maka itu jelas-jelas berbenturan secara frontal dengan ayat-ayat Quranul Karim. Makanya lebih jelek, lebih beda, lebih sesat. Dia minta-minta kepada selain Allah itu sendiri sudah syirik, sudah jelek sekali. Tetapi lebih buruk lagi justru dalam keadaan yang sangat sulit. yang musyrikin dulu saja ketika itu hanya mohon pada Allah. Lupa dengan segala sesembahannya yang ada. Tsumma qala fa innahu jalla dzikruhu qarrara annahu al-kashif lidur la ghairuhu. Allah menjelaskan bahwa hanya dirinya yang mampu, hanya dia yang bisa menyingkirkan madarat, keadaan jelek, sulit yang dialami hambanya. Tidak ada selain dia. Wa yakshifus su, dia Allah. Wa annahul mutafarrid bi ijabatil muttarrin, dan dia satu-satunya yang mampu mengabulkan doa orang yang dalam keadaan gawat darurat tadi. Wa annahul mustaghath lidzalika kullihi, dialah tempat istighatsah dalam semua itu. Wa annahul qadir ala daf'id dzur, hanya dia yang mampu menyingkirkan madharat itu dari hambanya. Al qadir ala isalil khair, hanya dia yang mampu untuk menyampaikan kebaikan, keselamatan kepada hambanya yang doa padanya, apalagi di suatu situasi genting darurat seperti tadi, yang mampu memberi keselamatan, mampu memberi kebaikan yang diharapkan hambanya hanya dia. Fahuwal munfarid bidzalik, dia satu-satunya. Fa idza ta'ayyana huwa jalla dzikruhu kharaja ghairuhu min malakin wa nabiyyin wa wali, karena hanya dia sendiri maka keluar semua selain Allah, enggak ada yang bisa. Baik itu malaikat enggak akan mampu, nabi apalagi seorang wali tidak akan bisa lakukan semua itu. Allah satu-satunya. Qala wal istighathatu tajuzu fil asbabidh dhahiratil 'adiyah min al umuril hissiyah. Adapun istighatha itu sendiri dia boleh pada perkara-perkara yang zahir, yang terlihat, tampak, dan adiyah yang memang maklum, ma'ruf, biasa, orang saling bantu-membantu dalam perkara-perkara itu. Fi qital au idraki adu au sabuk au nahwihi, baik itu dalam peperangan, perang, atau idrakil adu, orang sedang dikejar sama musuhnya untuk dibunuh atau dilukai dan dia gak mampu, gak depi karena lawannya berat, besar atau lebih banyak. Hanya dia minta tolong. Bantu saya, bantu. Dan dibantu oleh temannya misalnya. Dilindungi, dibela. Atau itu binatang misalnya. ya apalah misalnya dikepung serigala atau singa, ya teriak-teriak minta bantuan agar bisa keluar dari keadaan sulit itu. Kakaulihim, seperti ucapan mereka, ya li Zaidin, ya la Zaid, ya lal muslimin, bihasabil asbabi dhahir bil fi'il. Baik itu Zaid yang dia mintai pertolongan, atau muslimin misalnya, kalau itu dalam peperangan misalnya, muslimin, muslimin, ya, umat Islam, tolong saya ini pasukan kita ini digempur habis-habisan di sebelah sini, untuk mereka turunkan bantuan personil tambahan dan semisalnya. Atau Z atau siapa temannya namanya, Z, antu tolong ini, kita sedang dikejar singa atau apa, semisal itu. Ini semua asbab hissiyah, sebab-sebab yang hissi. Yang manusia mampu dan bisa memberikan bantuannya dalam permasalahan yang dimintakan padanya. Makanya para ulama menyebutkan batasan atau patokannya boleh orang itu minta bantuan, pertolongan kepada selain Allah jika satu perkara itu asbab dhahirah al-adiyah, sebab yang dhahir terlihat, emang ada macan di belakangnya, ada musuh, ada ini dalam peperangan, dan adi, biasa orang saling bantu, saling menolong dalam perkara-perkara itu, perkara hissiyah, emang sesuatu yang konkret, artinya terlihat, kelihatan, memang nyata apa yang dia minta bantuan itu, suatu yang bisa dilakukan oleh orang secara umum. Oleh sebab itu, yang namanya syirik, kalau bantuan itu dia mintakan kepada selain Allah dalam perkara yang tidak ada yang mampu, tidak ada yang kuasa untuknya kecuali Allah, di situ syirik akbar. Hanya sebagian ulama yang mengatakan syirik kalau istighosah kamu tujukan permintaan pertolongan itu kepada selain Allah, kepada makhluk, hanya berhenti di situ kurang tepat. Karena ada saja perkara yang kamu mintakan bantuan kepada makhluk dan dia gak bisa lakukan, tidak bisa membantu kamu. Kalau dikatakan syirik ketika minta bantuan kepada selain Allah atau sesuatu yang tidak mampu dilakukan makhluk, meminta bantuan dalam perkara yang tidak mampu dilakukan makhluk, belum tentu itu syirik. Misalnya, nas'alullah al-afiyah wassalamah, kamu tenggelam di laut kah, di sungai atau di mana, tenggelam kamu gak bisa renang. Ada temanmu di situ di atas, tolong, tolong, tolong. Temanmu ini juga gak bisa renang, bagaimana mau nolong kamu? Buru-buru nolong, dia renang aja gak bisa. Tapi kamu minta bantuan, pertolongan dari dia, sementara dia gak bisa memberi bantuan, apa itu syirik? Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk sekarang. Tapi itu bukan syirik. Kenapa? Karena ghaliban, secara umum, yang ma'ruf, yang adi, perkara itu bisa dilakukan orang. Cuman kebetulan ini teman gak bisa renang, gitu saja. Maka itu bukan syirik. Makanya para ulama sebutkan yang syirik itu sesuatu yang gak mampu dilakukan makhluk dan hanya Allah yang mampu melakukannya, baru itu syirik. Harus ada penjelasan, hanya Allah yang mampu melakukan apa yang diminta bantuan kepadanya. Adapun renang misalnya, bisa makhluk. Melawan orang, bisa makhluk. Walaupun mungkin dalam kasus tertentu kamu gak ditolong. Tolong ini. Ada preman misalnya, yang ini nyalinya kecil atau ketakutan, lari dia, gak nolong kamu. Padahal kamu sudah minta bantuan, istighatha. Wada makhluk, apa syirik? Ya tidak, walaupun itu gak mampu dia lakukan. Maka tidak semua yang tidak mampu dilakukan makhluk itu syirik, kalau kamu minta bantuan padanya, kalau kamu istighatha padanya. Kapan syirik? Sesuatu yang tidak mampu dilakukan makhluk dan hanya Allah yang mampu melakukannya. Itu pun dalam perkara-perkara yang sifatnya konkret, hissiyah, zahirah. Suatu yang tampak, suatu yang kelihatan. Wa amal istighatsatu bil quwwati wat ta'thir aw fil umuril ma'nawiyyah minasyada'i kal marad. Adapun kamu istighatsah memohon pengaruh orang tersebut, dia punya pengaruh, kamu yakini, kamu anggap punya kekuatan dalam perkara-perkara yang maknawiyah, syada'id, urusan gawat darurat, genting yang sangat, misalnya sakit, maknawiyah sekarang. Kamu berharap kesembuhan, untuk diangkat penyakitmu itu dari dirimu, atau misalnya anak atau istrimu, orang tuamu. Wa khaufil gharaq wadhik wal faqr, begitu pula takut dari tenggelam lautan misalnya, sempitnya kehidupan, sulit untuk dapat penghasilan, menafkahi kefakiran, kemiskinan, qotalabur rizq, minta rizki, kelancaran rizki, wanahwihi dan hal-hal lain serupa itu, famin khosa isillah. Maka itu semua kekhususan Allah. Hanya Allah yang bisa memberi rizki, mengangkat penyakit darimu, menyelamatkan kamu dari kefakiran, dan semisalnya. La yutlabu fiha ghairuhu. Maka dalam masalah-masalah itu tidak boleh diminta kepada selain Allah. Itu beda antara istighatsah kepada khaliq dengan istighatsah kepada makhluk. Qala wa amma kaunuhum mu'takidina ta'thira minhum fi qada'i hajatihim kama tafaluhu jahiliyatul arab wasufiyatul juhal wa yunadunahum wa yastanjiduna bihim fahadha minal munkarat. Adapun keyakinan mereka punya pengaruh, ada kekuatannya tersendiri supaya hajatmu itu terkabul. Kalau kamu datangi kuburan ini, ada pengaruhnya, urusanmu akan lancar, jadi gampang. Dan itu dilakukan oleh orang-orang jahil di masa dulu, di Arab. Juga dilakukan oleh orang-orang sufiyah, juhal. Mereka teriak-teriak dan mereka minta-minta kepada kuburan itu, maka semua ini mungkar, disebut-sebut oleh mereka. Ya Sayyidi Fulan bin Fulan, ya Syekh Fulan bin Fulan, saya datang kemari untuk urusan kesehatan anak saya yang mau operasi karena penyakit mematikan ini, tolong sembuhkan dia. Begini, saya datang jauh sini untuk supaya lolos ujian apa misalnya, dia mau dipilih jadi gubernur kah atau wali kota. Semua itu mungkar. Faman i'taqada anna li ghairillah min nabiyyin aw waliyyin aw ruh aw ghairi dhalik. Orang yang meyakini selain Allah dari nabi, wali atau arwahnya siapa, fi kasyfi kurba au qada'i haja ta'thiran, yakini punya pengaruh untuk mengangkat kesulitan yang dia hadapi atau untuk menunaikan agar terlaksana hajat yang dia inginkan. Apa itu hajat ini, hajat itu dalam kehidupannya. Dia anggap selain Allah ini kuburan, wali atau nabi atau punya pengaruh, ada pengaruhnya. Dengan dia ke situ, dengan dia minta-minta doa, akan lancar usahanya, akan berjalan mulus hajatnya. Faqat waqa'a fi wadi jahlin khatir. Ia telah terjatuh dalam lembah kejahilan yang sangat bahaya. Bahwa ala syafahuratin minas sa'ir. Dengan itu dia berada di tepi jurang neraka sa'ir. Karena itu perbuatan musyrikin. Memohon-mohon kepada selain Allah. Wa amma kaunuhum mustadilin ala anna dhalika minhum karamat. Fahasha lillah an takuna awliya'ullah bihadihil mathaba. Kembali kepada yang tadi, kalau mereka anggap itu karamah, hasya. Tak mungkin wali Allah yang Allah cintai seperti itu membantu atau melancarkan aksi kemusyrikan. Fahadha dhannu ahlil awthan. Itu anggapan penyembah berhala. Kata akhbarur rahman, seperti yang Allah kabarkan, haula syufa'auna indallah. Mereka ini yang kami sembah hanya pemberi syafaat kami, nyampaikan hajat kami saja kepada Allah. Di Yunus, qalu ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Mereka pun ucapkan, kami tidak sembah kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Enggak ada tujuan lain, enggak ada keyakinan lainnya, hanya itu. Kalau ditanya kenapa mereka datang ke kuburan, kenapa mereka minta-minta ke orang solehnya itu, liqarribuna ilallah, supaya mendekatkan kami, menyampaikan hajat kami, enggak ada lain, bes hanya itu. A'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridnir rahmanu bidhur la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidhun. Jika apakah aku mengambil sesembahan selain Allah, jika Rahman menginginkan madarat kepadaku, maka syafaat mereka sama sekali tidak berguna bagiku, sama sekali mereka tidak akan menyelamatkan aku. Fa inna dzikra ma laisa min sya'nihi nafa' wala daf'i dhur min nabiyyin wa waliyyin wa ghairi ala wajhil imdad minhu isyrakun ma'allah idh la qadira ala daf ghairuhu wala khaira illa khairuhu. Maka penyebutan dengan ayat-ayat tadi, dan ini penting, perhatikan baik-baik, penyebutan sesuatu atau orang yang bukan urusan dia untuk memberi manfaat kebaikan, bukan urusan dia dan bukan wewenang dia sama sekali untuk menepis dan mengangkat, menghilangkan madarat pada hamba, baik itu nabi, wali, malaikat, atau yang lain-lainnya. Tapi disebut, didatangi tempatnya, kuburannya, namanya disebut-sebut, diteriaki-teriaki, ala wajhil imdad, dalam bentuk memohon bantuan konteksnya. Ngapain kamu datang ke situ? Dan dia datang karena sedang menghadapi masalah. Yang ini karena istrinya sakit parah, yang itu karena jatuh usahanya, yang itu dipromosikan jadi wali kota kah atau apa. Karena memang ada masalah, ada sesuatu yang dia inginkan. Baik atau kejelekan yang dia ingin selamat darinya. Fajil imdad. Tetapi yang dia sebut, yang dia mohon, yang dia datangi, orang atau sesuatu yang sama sekali bukan urusan dia, bukan wewenang dia untuk ngasih manfaat atau mengangkat madarat, ini berarti syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah karena tidak ada yang mampu, enggak ada yang kuasa untuk menepis, menahan kejelekan darimu kecuali Dia, Allah. Tidak ada yang bisa memberi dan menyampaikan kebaikan kepadamu kecuali Allah pula. Lalu ngapain kamu datangi semua ini? Sama sekali mereka gak punya hak dan wewenang. Karena mereka akan, syubhat mereka selalu akan mengatakan, Wana juga yakin Allah yang ngasih kesembuhan, memang gak ada yang lain. Wana juga tahu hanya Allah yang bisa memberi rizki, mengabulkan, memberi anak, dan yang lain-lainnya. Lalu kenapa ente kesini, ke kuburan ini? Kenapa kamu baca ini, kamu baca di situ, kamu sebut-sebut namanya? Padahal dia sama sekali gak punya urusan, gak punya wewenang sedikit pun untuk urusan manfaat yang diinginkan hamba atau madarat yang ingin dia diselamatkan darinya. Itulah syirik. Musyrik kepada Allah. Seakan yang kamu datangi ini punya hak, punya kekuasaan, punya wewenang, bisa bantu untuk kamu dapat kebaikan atau diselamatkan dari madarat, syirik. Qala wa amma ma qaluhu inna minhum abdala wa nuqaba'a wa autada wa nujaba'a wa sab'ina wa sab'a wa arba'ina wa arba'a wal qutub wal ghawthu linnas. Ini istilah-istilah mereka. Fahadha min mawdu'ati ifkihim. Ini semua merupakan rekayasa kedustaan mereka. Dari mana kita tahu semua itu? Oh, fulan, wali fulan, hamba soleh fulan, itu sebagai kutub, fulan sebagai nakib, fulan sebagai badal, fulan sebagai watat. Pasaknya bumi, kalau gak ada dia akan hancur bumi ini. Fulan tali pengekangnya alam, fulan sebagai walhasil. Ini semua rekayasa kedustaan yang mereka buat-buat untuk lebih melariskan dagangan kemusyrikannya. Kama dzakarahul qadhi al-muhaddits Abu Bakar bin al-Arabi yang menyebutkan itu fi Sirajil Muridin wa Ibnu Jauzi wa Ibnu Taimiyah. Intaha bi ikhtisar. Imam Sunullah al-Halabi rahimahullahu taala. Semua tadi penjelasan dari Sunullah Al-Hanafi dari ulama Ahnaf. Hanafi. Tujuan dari penukilan-penukilan ini dari para ulama pada Hambali adalah penjelasan bahwa para ulama Islam teruslah dan tetaplah mereka itu mengingkari kesyirikan-kesyirikan ini agar tidak dikatakan wah itu cuman Hambali saja yang mengingkari, ulama Islam semua. Allati ammat bihal balwa, yang kemusyrikan ini banyak terjadi di belahan berbagai belahan dunia. Wa taqadaha ahlul ahwa, falau tatabba'na kalamal ulama al-munkirin li hadhil umur syirkiyah la talal kitab. Kalau kita sebutkan semua siapa saja ulama yang mengingkari dan penjelasan mereka, akhirnya panjang kitab ini. Nah, tapi cukup yang ternukilkan itu untuk menjelaskan bagaimana para ulama Islam itu mengingkari sangat segala praktek kemusyrikan. Wal basirun nabil yudrikul haq min awwalid dalil. Orang yang basir, orang yang cerdas, nabil, faham kebenaran dari awal dalil yang disampaikan. Satu dalil cukup sudah bagi dia. Dia sudah faham begini yang hak itu. Ini berarti yang Allah perintah, ini yang dilarang. Wa man qala qawlan bila burhan fa qawluhu dhahirul butlan mukhalifun ma alaihi ahlul haqi wal iman al mutamassikina bi muhkamil quran al mustajibuna lidail haqi wal iman wallahu al musta'an wa alaihi tiklan. Adapun orang yang berbicara tanpa hujjah, maka perkataan dia jelas batilnya, bertentangan dengan akidahnya. Ahlul iman, ahlul haq, orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran, yang menjawab penyeru al-haq dan penyeru iman, wallahul musta'an, dan hanya kepadanya kita bersandar dan berharap. Nah, inti dari yang beliau sampaikan adalah penjelasan a'immah dan para ulama Islam, para fuqaha yang mengharamkan dan menjelaskan syiriknya, musyriknya, orang-orang yang memohon dan minta bantuan istighatsah kepada selain Allah, baik itu dengan doa ul mas'alah ataupun dengan bentuk doa oleh ibadah dan telah lalu. Penjelasan itu penting karena mereka dari syubhat-syubhatnya mengangkat permasalahan bahwa yang dimaksud dalam ayat-ayat itu doa, yang dilarang itu kalau itu doa ul ibadah. Nah, kalau orang itu doa ul masalah, yang syirik itu mereka akan bilang, kalau saya mengatakan wahai wali fulan, syekh fulan, beri aku keturunan, beri aku rizki, minta-minta kayak gitu, ah itu syirik. Saya di sini kan cuman memohon kepada Allah, ya Allah ini itu, nggak nyebut-nyebut nama walinya atau kuburan ini siapa. Tetapi amalan ibadah yang dia lakukan, makanya dijelaskan doa ibadah terkandung di dalamnya doa ul mas'alah. Dengan dia lakukan peribadatan itu terkandung, sudah tersirat kalau dia pun memohon di situ. Makanya penting untuk mengetahui penjelasan ulama adanya doa bentuk ibadah dan doa dalam bentuk masalah. Itu yang Syekhul Islam rahimahullah sebutkan dalam Kitab Tauhid. Nah, tinggal ayat Yunus yang beliau bawakan insyaallah untuk pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.